Abu Yusuf dalil tentang syariat tayammum ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi rusikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaib aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala alaykum min haraj min harajin walakin yutahhirukum walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. Syurut tak masih ada syaratnya apa lagi? Apa? Memanfaatkan tanah yang suci atau penggantinya seperti pasir atau yang lainnya, barakallahu fikum. Perkara-perkara yang membatalkan tayammum. Musyarakah barakallahu fikum. Muraja'ah. Baik. Nah, iko, pembatal-pembatal tayammum apa saja? Jika mendapatkan air, apa lagi? Hilangnya sebab-sebab yang dengannya boleh bertayamum, apa lagi? Pembatal wudu secara umum. Kita itu tayamum siapa yang bisa? Bagaimana cara tayamum? Aja apa? Bagaimana cara tayamum? Menumpahkan tangan ke tanah yang suci, kemudian mengibas-ngibasnya atau meniupnya, kemudian memenyeka wajah, tayin kanan dan kiri. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bab at-tasi' fi najasat wa kayfiyatu fi najas wa kayfiyati tathhiriha. Wabi masail, yakni najis-najis dan tata cara mensucikannya, membersihkannya. Tapi masail, masalah terlula ta'rifun najasa wa naw'aha. An-najasa hiya kullu ainin mustaqdarah amara syaru bijtinabiha. Najis adalah semua yang dianggap menjijikkan, yang diperintahkan oleh syariat kita ini untuk menjauhinya. Wahia na'ani dibagi menjadi dua, najasatun ainiyah au haqiqiyah. Wahia allati la tathuru bihal. Najis ainnya, zatnya memang najis, hakikatnya memang najis, yang ini tidak akan mungkin disucikan. Liana ainaha najisah, karena memang zatnya najis. Karuth al-himar wad-dam wal-baul. Seperti apa? Rauth, kotoran keledai. Ini bagi pendapat yang mengatakan bahwa semua hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, kotorannya najis. Barakallahu fikum. Rauth al-himar wad-dam darah yang mengalir, wal baul, wal baul, dam di sini dam masfuha atau darah haid, darah nifas. Dam masfuha ini adalah darah yang terpancar. Adapun darah yang karena gigitan nyamuk atau tertusuk apa, maka tidaklah dianggap. Barakallahu fikum. Atau sisa-sisa darah sembelihan, barakallahu fikum, yang najis itu adalah ketika kita sembelih kemudian terpancar, barakallahu fikum. Adapun yang tertinggal di dalam dagingnya, barakallahu fikum, yang ada lengket pada daging, maka tidaklah itu dikatakan najis. Agar ya kulain mustaq dari mana tadi? Kalau ainnya, hakikatnya najis, tidak bisa tidak bisa dibersihkan. Karawatil himar, wadam, darah, wal baul. Yang kedua, najasatun hukmiyah. Najis secara hukum. Wahia amrun i'tibari, yakumu bil a'adha. Wa yamna'u sihhatas salam min sihhatis salah. ويشمل الحدث الأصغر الذي يزول بالوضوء كالغائط والحدث الأكبر الذي يزول بالغسل كالجنابة. نجاسة حكمية نجس secara hukum wahia amrun i'tibari. طيب perkara yang i'tibar diungkapkan ada pada seseorang yakumu bil a'dha. طيب wayamna'u min sihhati shalah, dan dilarang dia i'tibarin yakum bil a'dha. Wayamna'u min sihhati shalah, dan menghalangi kita untuk dikatakan sah salatnya karena adanya najis ini secara hukum. Barakallahu fikum. Wa yashmalul hadats al asghar wa hiya amrun i'tibari yakum bil a'dha. Maksudnya begini, kita melakukan sholat sementara badan kita terkena najis, hukumnya hukum najis, maka apa? Tidak sah sholat kita. Paham barakallahu fikum? Tidak sah sholat kita walaupun wudu. Paham? Karena ketika kita melakukan wudu taharah, bukan cuma kita wudu saja, semua anggota tubuh kita ini harus bersih, steril dari apa? Dari najis. Badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita harus steril dari najis. Badan kita sendiri, barakallahu fikum, kalau ada najis, baik, ya adalah suatu yang bukan mustahil, barakallahu fikum, kita melakukan sholat, tahu-tahu kok ada tercium suatu yang tidak nyaman, aroma najis. Barakallahu fikum. Aroma najis. Baik. Bagaimana caranya? Yang jelas ada aroma najis itu kok. Baik. Terasa dekat sekali. Ternyata najis itu di kaki Anda, di tangan atau di mana. Baik. Suatu yang memungkinkan. Baik. Mungkin Anda masuk ke WC, mungkin barakallahu fikum. Anda wudu, barakallahu fikum. Ternyata di WC itu ada sisa kotoran anak bayi yang apa namanya, anak kecil mungkin. Baik, yang dicebok kemudian lantainya tidak dibersihkan begitu. Kemudian dia keluar dari WC itu atau kamar mandi itu dalam keadaan menginjak atau daerah jalan dia menuju tempat sholatnya. Barakallahu fikum. Dia tidak rasa kalau ada najis. Baik, melengket di kakinya begitu dia duduk mungkin tasyahud atau apa gitu, aroma-aroma yang tidak nyaman. Baik. Ketika dia memastikan ternyata bahwa ada najis yang lengket di kakinya, maka batal salatnya. Dia bubar mestinya. Demikian juga pakaiannya. Baik. Kalau pakaiannya itu bukan perkara yang menutupi aurat, cuma kopiah mungkin, barakallahu fikum. Dia pakai kopiah kok, siapa kok kopiah ini kong. Barakallahu fikum. Setiap dia ruku sujud kok ada aroma yang kurang sedap dari ternyata bau najis kencing. Baik, boleh jadi kopiahnya tadi jatuh di kencing anaknya. Barakallahu fikum. Dia tidak tahu. Dikiranya basah cuma basah biasa, ternyata setelah lama kok aromanya aroma najis. maka dia harus melepaskan apa? Kakinya, dan tidak perlu dia bubar dari sholatnya. Barakallahu fiikum. Baik. Najasatun i'tibari yakumu bil a'dha, yang ada pada anggota tubuh yang menjadikan sah, yang menjadikan salat kita tidak sah. Wa yashmalu, termasuk juga secara hukum, al hadatsul asghar allati yazulu bil wudu'i kal gha'id. Al hadatsul asghar, kondisi seorang hadats, hadats kecil yang akan hilang kondisi ini dengan kita melakukan wudu setelah buang air besar dan cebok. Barakallahu fikum, kemudian wudu. Wal hadatsul akbar, demikian juga hadats kecil, hadats besar. Taib. Ya, dengan usai dia jima atau keluar sperma karena ihtilam atau yang lainnya. Taib. Yang akan hilang itu dengan cara mandi, mandi janabah. Barakallahu fikum. Wal asl alladzi nazala bihi an-najasah wal ma. Ada nanti pembahasannya, barakallahu fikum. Insyaallah kan ada, mudah-mudahan. Tapi tetap najis, barakallahu fikum, cuma cara pembersihannya yang berbeda. Taib. Wal aslu ladzi tuzalu bihi najasah wal ma. Sesuatu yang menjadi asal untuk kita pakai membersihkan najis adalah air. Ini yang paling utama. Fahuwal aslu fit tathhir. Ini yang paling pokok untuk kita pakai mensucikan sesuatu. Liqauli ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dialah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kalian air dari langit untuk mensucikan kalian. Wa hiya thalathatu aqsam, najasatun mughalladhah. Dan najis ini dibagi menjadi tiga, najis mughalladhah. Wa hiya najasatul kalb wa ma tawalladat minhu. Najisnya anjing dan apa yang dihasilkan daripadanya. Yang kedua, najasatun mukhaffafah. Najis yang ringan, wa hiya najasatu bawlil ghulam allati lam ya'kulit ta'am. Tapi najisnya atau kencingnya, barakallahu, baul. Najisnya kencing anak kecil, bayi yang hanya netek ke ibunya, belum bisa makan. Tapi bayi berapa bulan? Barakallahu fikum. Tapi mukhaffafah, sama-sama najis, barakallahu fikum, cuma cara pembersihannya yang berbeda. Dengan mutawassithah, dengan najis mutawassithah pertengahan, wahia baqiyatun najasat kal bauli wal ghaid wal maytah, seperti kencing, kotoran manusia dan bangkai. Al masalah tsaniya, masalah yang kedua, al asya allati qama ad dalilu ala najasatiha, perkara-perkara yang tegak dalil untuk menyatakan kenajisannya. Pertama, baul adami wa adaratuhu wa qai'uhu. Baulul adami, kencing manusia dan kotorannya dan qai', muntahnya. Sebagian di antara ulama mempermasalahkan masalah muntah ini. Illa baulus sabi alladzi lam ya'kulit ta'am, kecuali kencing anak bayi yang belum makan makanan. Fayuktaba bi rashihi, maka kencing bayi laki-laki, bukan kencing bayi perempuan. Kencing bayi perempuan tetap najis mulai dari sejak lahirnya dia sampai ya barakallahu fikum mati. Adapun najis kencing bayi laki-laki selama dia masih barakallahu fikum masih netek ke ibunya dan tidak memakan makan lain kecuali itu, maka cara membersihkannya hanya dengan dirash, dipercikkan air padanya. Cukup. Tapi kalau mau lebih dari itu maka enggak apa-apa. Mau dicuci sekalian tak jadi masalah, barakallahu fikum. Tapi kalau kita mau mengatakan yujzi, lihatlah Ummu Qais binti Mihsan, annaha atat bibnillah saghirin lam ya'kulit ta'am ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Qais binti Mihsan datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa serta bayinya yang sangat kecil, belum makan satu apapun. Kemudian diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ajlasahu fi hijrihi. Kemudian Rasulullah SAW meletakkannya di pangkuan beliau alaihi salatu wasalam. Fabala ala thawbihi, maka ternyata bayi itu kencing di atas kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada abi ma'in fanadhahu wa lam yaghsilhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta air, kemudian dia percikkan bekas kencing itu dengan percikan-percikan air dan tidaklah beliau mencucinya. Baik. Amma baulul gulam alladhi ya'kulu ta'am wa kadha baul jari apa innahu yughsalu ka baul kabir. Adapun kencing anak laki-laki barakallahu fik yang telah makan makanan, demikian juga kencing bayi perempuan sama seperti kencingnya orang-orang dewasa. Baik. Baul. Pertama baul kencing. Kencing dan kotoran. Baik. Yang kedua, ad-dam al-masfuh minal hewan al-ma'kul. Darah yang terpancar dari hewan yang disembelih yang halal dagingnya untuk dimakan. Baik. Darah yang terpancar ketika disembelih. Ammadamu alladhi yabqa fil lahmi wal uruqi fa innahu tahir. Adapun sisa-sisa darah yang tertinggal di daging wal uruq, urat-urat, fa innahu tahir, maka dia adalah darah yang suci. Barakallahu fik, darah yang suci. Artinya tanpa dicuci daging itu pun boleh langsung dimasak. Barakallahu fik. Boleh langsung dimasak. Di daerah-daerah tertentu orang masak daging kambing tanpa mencucinya. Barakallahu fikum. Daging sapi juga demikian, tanpa mencucinya kalau memang bersih dari kotoran-kotoran. Barakallahu fikum. Apalagi daerah-daerah tertentu, masya Allah. Tapi sapi pakai katrol, setelah disembelih langsung katrol, pakai retan, pakai ret. Krek. Perangkat dia naik itu. Kalau terkambing, kemudian dikuliti. Baik, dikuliti perut. Ya ni barakallahu fikum, betul-betul bersih. Baik, beda seperti kalau kita ini kurban. Waduh, belepotan dengan kotorannya, dengan macam-macam, dengan apa namanya pasir, soding tanah, soding seni toak. Sehingga mengharuskan kita untuk membersihkannya. Baik. Mulai baca tertentu, so tak potong-potong deng batang kayu, so deng karung, so deng tak campur deng itu, barakallahu fikum. Nah ini yang mengharuskan bukan karena najisnya, tapi karena ya tercampurnya dengan berbagai macam campuran ini. Tapi kalau memang dikuliti dengan cara yang bagus, bersih, masya Allah, tapi langsung bisa diambil, masak ke sana, barakallahu fikum. Seperti orang-orang yang menguliti apa? Menguliti kambing, betul-betul, masya Allah, bersih. Dan langsung mereka irisi sate, irisi langsung masuk ke wajan, tongseng, ini apa? Barakallahu. Jadi darah yang ada di dalam daging, demikian juga urat-urat, fainahu tahir, maka darah itu suci. Liqouli ta'ala, audaman masfuha, atau darah yang terpancar itu najis. Walladhi yuhraku wa yansabbu, yuhraku wa yansabbu, yaitu darah yang masfuh, ini yang terpancar ketika disembelih hewan itu. Terpancar kenapa? Karena pompaan dari jantung. Jantung hewan itu masih mumpa, barakallahu fikum, yang mumpah keluar akhirnya semuanya. Ketika tubuhnya ini sudah tidak ada lagi darahnya, sudah tidak lagi oksigennya yang bisa mempertahankan organ-organ ini untuk tetap bekerja, maka matilah dia bi kudratillahi tabaraka wa ta'ala, dan melayanglah nyawanya. Baik. Itu yang kedua, barakallahu fikum, damul masfuh. Yang ketiga, baulun warothin kulli hewan ghairu ma'kuli lahm kalhir wal fa'r. Baik. Yang ketiga, kencing dan kotoran semua hewan yang tidak dimakan dagingnya, seperti kucing, kemudian apa, fa'r. Fa'r ini tikus. Baik, kotoran tikus najis, barakallahu fikum. Dengan ini barakallahu fikum, kotoran ayam bukanlah najis, tapi harus dibersihkan. Jangan kau mah bilang, oh bukan najis kuah. Ya bukan najis, baru busuk. Baik. Kusu tidak boleh dibiar. Baik. Masuk ke rumah, masuk ke teras, kemudian ke buang-buang air di situ kotor. Kandangnya dibersihkan. Yang keempat, al-mayyita bangkai wa hiya ma matat hatfa antihi min ghairi dakatin syar'iyyatin liqouli ta'ala illa an yakuna mayyitatan. Mayyita huwa man ma mata hatfa antihi adalah bangkai yang mati min ghairi dakatin syar'iyyah tanpa di proses penyembelihan yang syar'i. Pokoknya cara mati apapun selain cara penyembelihan yang syar'i, mau dipentungi, mau ditusuk, mau di apa? Mau direndam. Sebagian orang anjingnya dikasih masuk di karung, kontono. Baik. Supaya enggak ribut kata. Kalau dipukul kok mbak kaing-kaing terus. Ya. Iya toh? Baik. Orang kalau dia apa teh penyiksaan betul barulah pernah ana kebetulan lewat dia tuh anjing dikeluarkan satu demi satu dari apa dari kandang yang diletakkan di atas mobil dikeluarkan satu demi satu teh ternyata dia ada pakai kayu yang begini teh itu Allah bikin ini untuk batoki satu-satu teh suaranya teh tidak ada yang disimpan-simpan sampai mati toki. Sebagiannya kasih masuk karung kong tono di air nyak bateria masuk kelelep dia mati barakallahu bikum atau ditusuk barakallahu bikum ditusuk oleh mereka di bagian apa jantungnya atau bagaimanapun caranya mau dicekek atau di apa di GP mau di itu adalah proses pembunuhan yang tidak syar'i. Barakallahu fikum. Mau jatuh dia, mau tercekik, mau pokoknya mati tidak disembelih secara syar'i, dikatakan mayyitah. Baik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala illa yakuna mayyitatan. Mayyitatan, bangkai. Wa istadna min dalika mayyitatus samak wal jarad wa ma la nafsa lahu sa'ila. Innaha tahir. Dan dikecualikan dari bangkai-bangkai ini adalah bangkai ikan. Tapi kata Rasulullah SAW, "Wattahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Ya Rasulullah, bagaimana ini? Kita dalam perjalanan di atas perahu, ada air tinggal sedikit, air tawar. Air tawar. Kalau kita pakai wudu, habis untuk minum. Paham? Tapi bagaimana? Apakah boleh kita berwudu dari air laut? Kata Rasulullah SAW, air laut itu suci, boleh dipakai wudu. Wattahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Suci airnya, boleh dipakai bersuci. Baik. Dan bangkainya apa? Halal. Bangkainya halal. Seandainya tidak halal walau masyakka syadida barakallahu alaikum. Tidak tahu cuma berapa yang bisa kita makan dari ikan. Kalau semuanya harus disembelih atau harus melalui proses penyembelihan. Barakallahu alaikum. Atau lihat jaring orang, jaring para nelayan satu kali angkat jaring 5 ton misalnya. 5 ton. Ikan cuma begini-begini semua 5 ton teh banyak mesti beli satu-satu teh. Saya bilang ikan putih ikan deh hoja begini barakallahu alaikum yang 5 ton satu kali angkat kalau awak dari kapal ini cuma 10 orang 20 orang teh. Ini apa insyaallah takhfif minallahi subhanahu wa ta'ala kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala wal jarat. Kata Rasulullah, "Uhillat lana maitatan tayyib waddaman." Dihalalkan untuk kita apa? Maitatan dua bangkai. Tayyib, waddaman dan dua darah. bangkai ikan dan bangkai belalang. Barakallahu fikum. Bangkai ikan dan bangkai belalang dan dua darah, al-kabid wattihal, yakni hati dan limpa. Barakallahu fikum. Karena memang mirip sekali dengan darah yang beku. Hati ini mirip sekali dengan darah beku. Kalau kita bekukan itu darah yang tadi dah memaspur, yang sebagian daerah sengaja-sengaja ditampung kemudian dibekukan, setelah itu ya digoreng, dimakan, dimasak. Barakallahu alaikum. Haram hukum. Tidak diperbolehkan. Najis. Baik. Najis. Mirip. Ustaznya min dalik ya maitatus samak, dikecualikan dari itu bangkai ikan wal jarat. Apakah bangkai setelah kita barakallahu fikum, setelah kita mengangkatnya kemudian mati, atau dalam kondisi mati kita dapatkan? Dalam kondisi mati kita dapatkan, imma karena sudah tua, wa imma karena disambar oleh ikan lain. Pernah dapat ikan barakallahu fikum dua kali lebih besar dari ini barakallahu fikum ikannya. Baik. Dua kali lebarnya. Saya sambil bantal. Baik. Tapi masih sangat segar barakallahu fikum. Masuk hilang dari puru. Kelihatannya ada ikan besar yang sambar perutnya barakallahu fikum. Baik. Ada yang sambar perutnya. Tapi kemudian di pinggir pantai begitu. Ih, Masya Allah, besar sekali ikannya. Baik. Masih segar, masih kelihatan baru sekali. Baik. Bangkai, apakah setelah kita pancing kemudian kita angkat ke darat kemudian mati, atau mati memang kita dapatkan? Alhasil barakallahu fikum, baik, halal untuk dimakan. Wal jarat, demikian juga belalang. Baik, wa mala nafasalahu sa'il, dan tidak ada darah. Ini semua hewan-hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Barakallahu fikum. Ya, ya kurang lebih sama seperti belalang-belalang ini. Belalang kan banyak jenisnya. Fa innaha tahirah. Semua itu adalah tahir. Baik. Perjalanan perang Rasul dan para sahabatnya, dikatakan para sahabat bahwa suatu ketika kita tidak memakan di perjalanan perang kami kecuali belalang. Karena kurangnya apa? Makanan. Yang kelima, najis al-madi, wa huwa ma jaa abyad raqiq lazij. Madi adalah air yang warna bening, raqiq, lazij. Kayak berlendir. Yakhruju 'indal mula'abati aw tadakkuril jima'. Keluar dari laki-laki ketika dia mula'abah dengan istrinya. Ketika dia bercumbu rayu dengan istrinya, atau dia memikirkan tentang jima. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Pada saat kemaluannya ereksi menegang dan setelah itu kendor, maka keluarlah ini najis. Barakallahu fikum, najis. Ya, ini warna bening yang tape agak kental. Tape yang keluar setelah ereksi. Ketika seorang suami biasanya muda aba dengan istrinya. La bisyahwatin wala daf. Keluarnya madi ini tidak dengan syahwat dan juga tidak dengan terpancar. Tape keluar begitu saja. Wala ya'qubhu futur, dan juga tidak ada rasa lelah dengan keluarnya, beda dengan mani. Warbama la yuhissu bi khuruji, bahkan boleh jadi keluar tanpa dirasakan. Wahwa najis, madi ini najis, liqauli sallallahu alaihi wasallam min hadits Ibnu Abi Thalib radhiyallahu taala, tawadda waghsil dhakarak. Rasulullah SAW ditanya tentang madi. Kata Rasulullah SAW, tawadda waghsil dhakarak, yakni cuci kemaluanmu kemudian engkau wudu. Cuci kain yang terkena, celana atau jubah atau sarung. Anggota tubuh yang terkena madi dicuci, demikian juga kain yang terkena madi harus dicuci karena najis. Yani minal madi. Kemudian setelah itu wudu. Walam yu'mar fihi bil ghusl khafifan lil haraj. Takhfifan lil haraj. Wa ghusl dhakara. Taib. Dengan keluarnya ini tidaklah dia diperintahkan untuk mandi. Taib. Dia hanya diperintah untuk mencuci tempat yang terkena madi. Demikian juga kain yang terkena madi diperintahkan untuk mencucinya. Adapun mandi tidak perlu, li'annahu mimma yushakul ihtiras minhu. Karena ini perkara-perkara yang sulit untuk kita, menghindarkan diri daripadanya. Barakallahu fikum. Apalagi orang yang syahwatnya tinggi. Barakallahu fikum. Yang keenam, al-wadi. Al-wadi wa huwa ma'ul abyad sakhin yakhruju ba'dal baul. Wadi adalah ma' abyad, cairan yang berwarna putih kental seperti sperma, tapi keluar dia setelah kencing kemudian keluar juga ini. Barakallahu fikum. Biasanya setelah dia kerja keras, kecapean yang sangat tidak biasanya, kemudian pagi-pagi dia kencing, biasanya keluar juga ini. Barakallahu fikum. Namanya apa? Wadi. Taib. Keluar bukan dengan kenikmatan. Taib. Barakallahu fikum. Sama seperti kencing biasa. Taib. Kok keadaannya, kondisinya. Wa man asabahu fa innahu yaghsilu dhakarahu wa yatawadda wa la yaghtasil. Siapa yang keluar ini, maka silakan dia mencuci kemaluannya, kemudian dia wudu dan tidak perlu dia mandi. Barakallahu fikum. Yang ketujuh, damul haid, darah haid dan darah nifas, tentunya sama hukumnya. Kama fi hadits Asma binti Abi Bakar, qalat ja'at imratun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ihdana tusibu thawbaha min damil haid, kaifa tasna? Berkata perempuan ini, ya Rasulullah, salah seorang di antara kami tip kainnya terkena darah haid, bagaimana dan apa yang harus dilakukan? Faqala tahuttuhu thumma taqrusuhu bilma. Tip, kata Rasulullah, hendaknya engkau mengoreknya. Tip, barakallahu fikum. Kemudian menggosoknya dengan air. Thumma tamdahuhu thumma tusalli fihi. Kemudian engkau mengeringkannya. Tip, barakallahu fikum. Kemudian engkau pakai melakukan sholat. Walaupun masih ada, ya ini mungkin bekas-bekasnya. Barakallahu fikum. Yang jelas airnya sudah tidak ada lagi. Ini sisa-sisa warnanya tidak jadi masalah. Barakallahu fikum. Kalau memang tidak ada sesuatu yang bisa menghilangkannya, bekas najis, barakallahu fikum, haid misalnya, dicuci sudah digosok dan masih ada tertinggal, walaupun sudah pakai sabun mungkin terkadang, maka tidak mengapa bekas-bekasnya itu. Sperma juga, barakallahu fikum, setelah digosok, dibersihkan, kemudian masih ada sisa-sisanya sedikit setelah dicuci, maka layadur. Barakallahu fikum. Layadur. Tidak mengapa. Kita cukup sampai sini, barakallahu fikum. Jadi ingat baik-baik, najis itu ya baul adami, kencing, kotorannya. Sebagian ulama memasukkan kai itu muntah. Kemudian yang kedua, daman masfuh, darah yang terpancar. Kemudian yang ketiga, baul waruth, yakni kotoran dan kencing semua hewan yang tidak dimakan dagingnya. Kemudian bangkai, barakallahu fikum, bangkai semua hewan-hewan yang mati tanpa melalui proses penyembelihan yang syar'i. Kemudian yang kelima, al-madi. Kemudian yang keenam, wadi. Kemudian yang ketujuh adalah damul haid, darah haid. Ya, darah nifas juga sama hukumnya. Dia membersihkannya sebisa mungkin. Tapi kalau tidak, lain-lain itu. Barakallahu fikum. Karena ma'ruf para Rasulullah dan para sahabatnya dalam kondisi peperangan, tidak bisa bebas mereka dari apa? Dari darah. Darah. Baik. Darah. Baik. dibalut ini dengan darah, barakallahu fikum, masih berceceran darahnya masih pian. Lain tu. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Nanti.